sekolah nandek ni aku. Neng tanganmu kok gawa palu, apa tau sungguh sakti bantu. Orang nangen di ngendi, malah aku nyaluk tulung bong keloni. Pirang-pirang dino orang bok turuti, rasane anungku koyo disundui. Wong wadon ngerti sing bakal kuat hati, kumprak kumpru betino majari tinggi. Cowen jauh ning prajane olah mesti, opo aku arep mau pagani wedi. Semuanya, hey. Aku masih cinta padamu, medaling alamju. Semuanya doma. Aku masih sayang padamu, medaling alamju. Sajane kok ono belu, si esok kok nangani aku. Neng tanganmu kok gawa palu, apa toh sing rusak di pangku. Orang mbok turuti, rasane anuku koyok disundui. Wong wadon ngerti sing bakal kuat ati, kumpra-kumpru betino matani tinggi. Jaman-jaman ning pelajane ora mesti, opo aku arep mbok pagani wedi. Semuanya, semuanya, hei. Aku masih cinta padamu, lagi ya. Sekali lagi, aku saja ikut ono perlu si esok nangek ni aku. Neng tanganmu kok gawa palu, opo to sing rusak di paku. Rasane anuku koyo disundui. Wong wadon ngerti sing bakal kuat ati, kumpra-kumpru betino magani tinggi. Jalan jauh ning pelancane ora mesti, opo aku arep mbok pagani wedi. Nyanyi bareng monggo Mas. Ayo. Aku ae sing jingle. Aku masih cinta padamu. Pinter-pinter lah. I love you. Sayang padamu, pedaling nyanyi. I love you. Aku masih cinta padamu, pedaling I love you. Semuanya. Aku masih sayang padamu, pedaling.